Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله berkata الإمام ابن القيم رحمه الله faslun as-sariqah sabab ifsad al-amwal. Pencurian adalah merupakan sebab rusaknya harta. Dia mencuri maka harta dia akan rusak, hancur. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalannya. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah wa ja'ala subhanahu al-qat'a bi izai ifsadil amwal. Allah jadikan hukuman potong tangan sebagai balasan bagi mereka yang mencuri. Bi izai ifsadil amwal. Balasan karena merusak harta. Kemarin sudah kita singgung, seorang bisa dikatakan mencuri ada dua syarat. Syarat yang pertama, hartanya dijaga. Kalau harta dapat nemu di jalan, nemu, maka itu bukan mencuri. Atau hartanya tidak dijaga, ya itu pun bukan mencuri karena tidak dijaga. Ya, sehingga Allah berikan hukuman potong tangan sebagai balasan karena sudah merusak harta manusia. Fa'inna sariqa la yumkin al-ihtiraz minhu. Karena kalau sudah dipotong tangannya, maka seorang pencuri tidak akan bisa lagi mengambil. La'anna ya'khudhu al-amwal fil ikhtifa wa yanqubu wa dur wa yatasawwar min ghairi al-abwab fa huwa kas-sinnar. Wal-'ayya allati tadkhulu 'alayk min haythu la ta'lam. Seorang pencuri mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Yang kubu adur, merusak rumah, pintu kunci didobrak dengan merusak. Ya. Wa tasawwar min ghairi al-abwab, naik tangga, manjat. Ya, tanpa masuk pintu depan atau belakang. Manjat. Wa wakasinnaur, seperti kucing. Walhayah, ular. Pencuri itu seperti kucing atau seperti ular. Maksudnya apa? Penyerupaan dari segi apa? Tahu-tahu nongol aja. Tahu-tahu masuk rumah aja. Ya. Tahu-tahu nongol. Sehingga kucing juga tahu-tahu ada, muncul. Atau ular, tahu-tahu di depan kaki kita. Ya, pencuri juga seperti itu. Allati tadkhulu 'alaik min haitsu la ta'lam. Yang mana pencuri masuk ke rumah engkau dalam keadaan engkau tidak mengetahui. Falam tarfa' mawsadatu sariqati ila al-qatl. Tetapi hukumannya, hukuman para pencuri enggak sampai dibunuh. Hukuman para pencuri tidak sampai dibunuh, cuma dipotong tangan doang. Sekali, dua kali, sekian kali dipotong tangannya. Ya. Hukumannya tidak sampai dibunuh. Ini apa had hukuman? Dicambuk bisa enggak? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, enggak juga, enggak bisa dicambuk. Dicambuk itu enggak cukup. Wala tandafi'u bil jild. Bil jald. Enggak cukup dicambuk, enggak cukup. Cambuk 100 kali, sekian kali. Enggak cukup. Hubungannya dengan tangan karena dia tangannya yang ngambil. Fa san madu bi'an bi mafsadu bi ibanatul adl alladhi yatasallat bi 'ala al-jinayah. Yang paling bagus, yang paling bermanfaat, yang paling manjur di dalam hukuman pencurian, ya, di dalam pencurian adalah apa? Ibanatul adl, dilepaskannya salah satu anggota tubuh. Yang mana tanganlah yang berperan di situ. Ya, pencurian. Nah, yatasallat bihi 'alal jinayah. Yang mana salah satu anggota tubuhnya bisa menguasai dan bisa melakukan kriminal. وَجَعَلَ الْجَلْدَ بِإِذَاءِ إِفْسَادِ الْعُقُولَ تَمْزِيقِ الْأَعْرَاضِ بِالْقَذْفِ. Dan Allah jadikan yang namanya hukuman cambuk itu pantasnya, cocoknya adalah orang yang merusak akal. Merusak akal itu apa? Sesuatu yang merusak apa, akal apa? Khamer. Apa lagi? Ah? Apa? Khamer, khamer. Khamer terus apa lagi? Setiap yang merusak akal kira-kira apa? Narkoba. Zina kalau mohsan, kalau gair mohsan. Kalau mohsan sudah menikah dirajam. Nah, di sini Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan kaidah ifsadil uqul, merusak akal. Ya. Merusak akal. Wa tamziq al-a'rad bil qadhf, dan merusak kehormatan orang lain dengan tuduhan. Menuduh tanpa bukti, nggak ada saksi, nggak ada bukti, dia nuduh orang lain, itu cocoknya apa? Dicambuk. Nah, ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini had. Had. Fadarat uqubatuhu subhanahu wa syar'iyyah ala hadzal anwa'i tsalats. Maka hukuman dari Allah yang Allah tetapkan kepada hambanya di dalam masalah kriminal, ya ini masalah kriminal, kejahatan, porosnya cuma tiga, muternya kembali ke tiga perkara. Coba perhatikan, ini kesimpulan Ibnu Qayyim, ini penting nih, hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara syariat, ya. Kama daratil kafarat ala salasati anwa, juga sebagaimana tebusan dosa kafarah berporos pada tiga, ya, kafarat dzunub, kafarah atau sumpah, kafarah dari sumpah, dia sumpah demi Allah, ya, kafaratul yamin. Naam. Porosnya kembalinya kepada tiga. Yang pertama al-'id, membebaskan budak. Ini yang paling tinggi tingkatannya. Yang kedua memberikan makanan kepada 10 orang miskin. Yang ketiga siam, puasa. Ya. Naam. Kalau dia mendapatkan budak bisa dibebaskan, maka fabiha ni'mah. Kalau tidak maka berpindah kepada it'am, berikan makanan kepada 10 orang miskin. Kalau tidak bisa maka dia berpuasa. Kemudian adapun masalah dosa kriminal di dalam syariat, kejahatan di dalam syariat, kembali hukumannya kepada tiga poros sebagai had, balasan. Hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah disinggung. Kemarin sudah disinggung oleh Ibnu Qayyim apa? Kalau hukuman biasanya secara umum apa? Namanya hukuman. Kalau sudah dihukum secara syariat apa? Jarang, double. Paham enggak? Jarang, kecuali memang enggak pantas, artinya ada yang kurang. Mafhum? Ya. Maka secara syar'i dia sudah dihukum, ya, dengan hukum syariat biasanya jarang untuk mendapatkan hukum secara qadari, takdir, ketetapan Allah dari yang sisi yang lainnya. Naam. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, ثم إنه جعل الذنوب ثلاثة أقسام. Kemudian Allah jadikan dosa itu ada tiga macam. Qisman fil had, bagian yang pertama hukumannya dengan had. Fahada lam yushra fi kafara iktifaan bil had. Bab ini, perkara ini tidak disyariatkan kafarah, tebusan. Ya. Bagian yang kedua, tidak ada had. Had itu hukuman secara syariat. Ya. Ini bagian pertama, Pak. Harus ditegakkannya had, hukuman. Yang kedua, tidak bisa ditegakkan had. Karena babnya beda. Dan gak boleh maksain. Oh, ini harus dicambuk misalnya. Gak bisa, karena gak ada syariatnya. Dan kita gak bisa maksain. Karena gak ada dalilnya. Seperti apa? Suami istri jima berhubungan suami istri di bulan suci Ramadan. Oh, ini harus dicambuk. Boleh gak? Boleh gak? Hah? Tidak. Ini tidak. Babnya bukan bab had. Bukan bab masalah hukuman. Faham? Faham gak? Karena bab ini bab apa? Kafarah. Kafarahnya apa? Tebusannya apa? Orang yang suami istri yang berhubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan, puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian kalau gak bisa memberikan makanan kepada fakir miskin berapa orang? Hah? 60. Yang ketiga, kalau gak bisa, yang pertama apa? Membebaskan budak. Ini yang paling tinggi kata Ibnu Qayyim. Sekarang budak ada gak di dunia ini? Hah? Nyari-nyari budak susah. Nah, kalau di Jawa Barat loba budak. Ya, itu bukan budak itu. Budak letik itu. Ya, bukan budak itu, bukan. Di mana? Masih ada di mana? Afrika mungkin. Dibebaskan. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan di sini seperti menggauli istrinya di bulan suci Ramadan, ya, maka ini babnya bukan bab had, bukan hukuman, tetapi babnya apa? Babnya apa? Kafaro. Seorang gak bisa maksain, wah ini harus dicambuk. Gak boleh. Gak ada dalilnya. Gak ada dalilnya. Dia maksa-maksain mencambuk orang yang berhubungan. Padahal istri sah. Ya. Karena itu bukan. Nah, babnya di situ adalah kafarah, bukan bab had, bukan bab hukuman. Had itu hukuman. Seperti tadi orang yang menggauli istrinya di bulan suci Ramadan, atau jamaah haji dalam keadaan ihram, ya, rangkaian ibadah manasik masuk ihram, dia menggauli istrinya. Ini babnya apa? Kafarah, bukan bab had. Ya. Al-Zihar, Zihar mengatakan kepada istrinya, anti kadhahri ummi, kamu seperti punggung ibuku. Ini juga kafarah. Kemudian qatlul khata, membunuh tapi salah, ngelempar jambu nih. Ya, tahu-tahu kena orang, meninggal, nggak sengaja. Qatlul khata, membunuh tanpa sengaja. Ya, tanpa disengaja. Nah, dia nimpuk mangga misalkan. Ya, yang kena mangga. Batunya kemana? Mangganya kena ke nenek-nenek misalkan. Kodoro meninggal. Nggak kena kepalanya, kena depannya, kaget karena jantungan, meninggal dia. Ya, so ini qatlul khata. Ya, maka tebus ini babnya apa? Had atau kafarah? Hah? kafara, bukan? Bukan had, karena dia maksud dia nimbuk mangga, ya, ngambil mangga, bukan? Ngebunuh nenek-nenek, bukan? Gak ada maksud, gak ada niatan. Ini qatlul khata. Babnya di sini adalah bukan, bukan had, tetapi apa? Kafara. Tebusannya apa? 100 ekor unta. Harga unta berapa? Taruhlah 100 juta atau 10 juta. Gedean kebanyakan. 10 juta kali 100 jadi berapa? Hah? Apa? 1 miliar. Itu. Gara-gara nimpuk mangga. 1 miliar. Ya makanya jangan sembarangan nih, lihat dulu ada nenek-nenek apa-apa nih. Ya awas. Karena masuk kalau qatlul khata membunuh tanpa sengaja. Ya, maka itu. Itu babnya bukan had, bukan dicambuk, bukan dibunuh, bukan. Babnya adalah kafarah, tebusan. Juga al-hanas fil yamin membatalkan sumpah. Demi Allah, demi Allah, kalau saya sembuh, saya enggak bakal gini. Tahu-tahu dia lakukan, dia langgar. Dia langgar sumpah itu kafarah. Paham? Kafarahnya apa? Kafarahnya apa? Berikan makanan 10 orang miskin, ya santri lah, kasih makan 10 orang santri, mau makan nasi padang, labas, ya, kasih lauknya, jangan nasi sama sayur nangka doang, nah, baik. Karena ini babnya apa? Bab kafarah, bukan bab had. Kalau bab had, ya tadi apa? Kemudian yang berikutnya, wa qisman lam yurattab 'alaihi haddan wa la kafarah wa huwa naw'an. Ini penting nih. Bagi apa? Terutama bagi qadhi, hakim atau yang semisalnya. Kadang atau mungkin. Ya mungkin ke anaknya atau ke apa. Artinya bukan enggak semua dipraktikkan. Kadang orang tua terlalu keras kepada anaknya, ngasih hukuman. Ya pusing anaknya, stres. Ya terlalu keras ngasih hukuman. Padahal ya kesalahan ma'zur. Atau yang lainnya. Atau komunitas. Ada komunitas ngasih hukuman yang di situ terlalu berlebihan. Gak boleh makan lontong misalkan. Tau-tau dia makan lontong. Nah, masalah makan lontong gak boleh. Ya. Tahu-tahu dia pesan lontong, ngumpet-ngumpet. Nah, itu. Taib. Bagian yang ketiga enggak ada had dan tidak ada kafarah. Dan ini ada dua jenis. Ada dua jenis. Yang pertama kana wazi'anhu tabi'iyan ka'atlil adhirah wa syarbil baul wa dam. Ini enggak ada had, enggak ada kafarah ini. Lah terus piye? Gimana nih? Misalkan mohon maaf ya, dia tinggal di komunitas Ikhwan Salafi. Ya. Kebiasaan dia jelek, kebiasaan dia jorok, kotor. Ini ala sabil misal, bas. Tapi ini karena enggak ada had, enggak ada kafarah. Kumaha? Gimana ini? Thank you. ya. Nabun. Enggak ada had dan tidak ada kafarah. Ya seperti dia makan kotoran, ya minum air kencing, minum darah. Ah. Ini hal-hal yang apa? Ini hal-hal yang apa? Menjijikan. Ada had? Tidak ada. Ada kafarah di sini? Tidak. Tidak ada. Ini yang pertama. Jenis yang kedua, makanat mafsadatu adna min mafsadat ma rattaba alaihi al-had. Kan nazar wal qibla wal lams wal muhadatha wa sarqat fils. Wa nahwa dzalik. Ya. Kerusakannya, kerusakan apa? Kriminal, pelanggaran, kejahatan yang dia lakukan ringan dibanding kalau ditegakkan had. Paham enggak? Paham enggak? Contohnya kan nazar. Ya, seperti ngintip, ngintip cewek, ngintip ini, ngintip ini, ngintip ini, ngintip perempuan. Perempuan ngintip ikhwan. Atau kublah, dia mencium, nyosor aja. Tahu-tahu nyosor kayak bebek. Hah? Mohon maaf, ada perempuan dia sosor. Ini enggak ada had, enggak ada kafarah. Ya dosa. Dosa-dosa, tapi mau ditegakkan had, gak bisa, gak ada. Hukuman undang-undang dalam artian secara ininya, syariatnya, gak ada had dan tidak ada kafarah. Dia mencium, nyosor misalkan, atau lames, dia megang. Ya, megang perempuan atau laki-laki sama laki-laki, na'udzubillah. Ah, ini baru tingkatan situ, baru tingkatannya masih seperti itu. Ah, atau pacaran ngobrol, kumaha neng, gimana neng, ah, udah makan belum? Ngobrol nih, mulai. Ini ada had atau kafarah? Tidak ada had dan tidak ada kafarah. Atau mencuri uang-uang yang recehan. 1.000, 2.000 dicuri. Ya memang merusak akhlak. Tapi kalau kembali ke bab had atau bab kafarah tidak ada ketentuannya di situ. Ini contoh dari siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Nanti akan disebutkan solusinya. Ya, paham sampai di sini? Jadi masalah dosa atau kemaksiatan atau kriminal, bahasa kitanya kriminal, kejahatan, dosa dan yang semisalnya, itu ada tiga tingkatan, tiga bagian, tiga jenis. Ya, yang di situ ada had. Ini yang pertama. Seperti apa? Yang ada had. Seperti apa? Membunuh. Ah. Kemudian apa? Mencuri dengan dua syarat. Kemudian apa? Zina, liwat. Ini kalau sudah 6 terbukti. 6. Ini yang pertama. Jenis yang kedua yang tidak ada had, artinya had enggak masuk di situ. Ini bab, ini ranahnya ranah apa? Kafarah. Bukan ranah had. Jadi hukumannya adalah kafarah. Seperti apa? Suami menggauli istrinya di bulan suci Ramadan. Atau seorang yang ihram, baik manasik haji atau umrah, dia menggauli istrinya dalam keadaan ihram. Maka ini babnya apa? Kafara, bukan? Bukan had. Kesalahan ya kesalahan, dosa ya dosa, ya. Atau qatlul khata, dia membunuh tanpa disengaja, lempar mangga, maksud tujuan dia mangga, tapi qadar Allah batunya udah lewat, udah sampai tanah, yang kena nenek-nenek mangganya kaget meninggal jantungan, penyebabnya dia. Ya ini qatlul khata, maka apa? Maka perkara ini apa? Babnya kafara, bukan babnya had. Yang ketiga apa? Yang tidak ada had dan tidak ada kafara, seperti apa? Makan kotoran, kencing, dimakan sama dia darah. Contoh yang lain. Abu Imam, Ainan, kemana aja. Contoh yang lain. Hah? Apa? Contoh yang tidak ada had, gak masuk ke had, hukuman, dan gak masuk ke kafaro. Pengembangannya banyak, jadi gak sebatas itu saja. Ini dari tabiat dia. Apa? Hah? Apa? Mabok. Mabok masuknya kemana? Minum khamar. Khamar itu di cambuk. Ah, yang lain. Apa? Ganggu tetangga. Ganggu tetangga seperti apa? Hah? Ribut. Ribut, ayo. Ini memang gak ada had dan tidak ada kafaroh. Jalan keluarnya apa? Pindah. Bukan ngusir. Jangan difaham ngusir. Beda antara pindah dengan ngusir. Hah? Iya, jangan difaham ngusir. Jangan. Nah. Tidur kenapa dia? Dia membunuh ya qatlul khata itu. Enggak sadar. Tapi di sini disebutkan definisinya al-wazi anhu tabi'iyan, artinya secara tabiat enggak bisa diterima. Paham enggak? Tahu tabiat? Tahu enggak? Tahu kan mafhum kan? Mafhum tabiat. Makan kotoran artinya enggak, tidak normal. Ah, makan darah, minum darah, air kencing, atau ayo ini juga di, walaupun enggak ada had, enggak ada kafar, tetap harus diobatin. Harus diobati, harus ditegur, jangan sampai didiamkan. Diobati. Apalagi misalkan? Hah? Lari dari perang? Naam. Itu kembali ke pimpinannya. Apa lagi? Merokok. Merokok masuknya apa? Merokok masuknya apa? La darar wala dirar, haram jelas. Ya. Nah, ini tidak ada had dan tidak ada kafarah. Tidak ada had. Tidak ada kafarah. Hah? Dokter salah nyuntik meninggal. Itu man tatabbab. Ya, barang siapa itu ada hadisnya itu, barang siapa yang mengobati kemudian menyebabkan dia meninggal atau yang semisalnya, bahwa dhamin, maka dia harus tanggung jawab. Ya, itu rinciannya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Tibun Nabawi. Kalau dia faham, mahir, dan memang karena dokter atau tabib ada yang baru belajar, ada yang sudah senior. Paham enggak? Ya, rinciannya itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah seperti seorang tabib mengkhitan. Tahu khitan? Nyunat. Dipangkas semuanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dipangkas, dikhitan. Ya dia dhamin, dia apa? Tanggung jawab. Ya. Yang repot kalau dikisos nih. Dikhitan juga tabibnya. Wah. Kan picah kayak gitu. Bahaya. Ya. Karena pisaunya terlalu tajam. Ya. Allahu akbar. Ini kalau kelalaian dia, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dhamin, dia tanggung jawab. Ya. Nah. Kemudian ya. Nah. Kalau dia tidak mahir, tidak faham, kemudian mengaku-ngaku faham, mengaku-ngaku mahir, mengaku-ngaku tabib senior, tabib sudah handal, ngaku-ngaku padahal baru belajar, kemudian ada kecelakaan, tanggung jawab. Ya, praktek ini itu kemudian dia apa, menyebabkan kematian kepada orang lain, maka dia tanggung jawab. Taib, tentunya kalau di kita ya dikembalikan lagi kepada hukum negara. Yang kedua, makanat mafsadu adna min mafsadatin marattaba alaihi alhad. Kerusakannya lebih ringan ketika diterapkan apa? Had. Ya tadi seperti nazar, melihat kepada perempuan atau perempuan juga melihat pada laki-laki, memandang, mencium, memegang, ngobrol, ya pacaran, ya ini ya. Nah, walaupun tidak ada had dan tidak ada kafarah, tapi pintu kepada apa? Isyak. Pintu kepada isyak. Syarikat fels wa nahwi dzalik. Kemudian syarat al-kafarah di salah satu anwa. Yang berikutnya kata al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah syariatkan kafarah pada tiga jenis. Ini penting juga. Allah syariatkan kafarah itu pada tiga jenis. Tiga jenis. Yang pertama, makanan mubah al-asal. Hukum asalnya mubah. seperti suami istri bergaul, suami istri berhubungan, suami istri, ya boleh nggak? Ya ibadah. Tapi kalau sedang dalam keadaan ihram yang tadinya mubah, jadi apa? Pelanggaran. Paham nggak? Hukum asalnya apa? Mubah. Mufhum? Tapi kalau dia dalam keadaan ihram, dia dalam keadaan berpuasa di bulan suci Ramadan, dia berhubungan. Ya. Nah, maka apa namanya? Ini jatuhnya kemana? Kafarah. Faham sampai di sini? Faham? Jadi hukum asalnya apa? Mubah. Tapi keadaan tertentu dilarang walaupun mubah. Ya. Bergaul atau berhubungan suami istri dalam keadaan ihram, baik dalam keadaan umroh maupun sedang dalam keadaan manasik haji. Ya. Nah, atau bergaul ya suami istri di bulan suci Ramadan di siang hari. Nah, ini hukum asalnya mubah, tapi ketika keadaan tertentu menjadi dilarang. Ya. Wa tardu, dan semisal itu, ya, semisal ini al-wata fil haid wan nifas, menggauli istri dalam keadaan haid dan nifas. Semisal ini menggauli istri dalam keadaan haid dan nifas. Bi khilafil wata fid dubur, beda lagi menggauli istri pada duburnya, maksudnya liangnya, ya tempat keluar kotorannya. Walihada kan ilhaq ba'dhal fuqaha lahu bil wadu fil haid la yashih. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, pendapat dari kalangan fuqaha yang menggabungkan atau mengeneralkan atau menyamakan menggauli istri lewat dubur, maksudnya enam tempat kotorannya, disamakan dengan apa? Hukumannya, kasusnya seperti menggauli istri dalam keadaan haid dan nifas. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, pendapat ini enggak sah, enggak benar. Karena beda perkaranya. Paham? Mafhum? Faham gak ini? Fabri? Faham? Enggak sahnya atau tidak benarnya dari segi apa? Disebutkan alasannya di sini oleh siapa? Ibnu Qayyim rahimahullah. Fa'inau la yubah fi waqtin duna waqt. Karena perkara yang demikian tidak dibolehkan. Ya, menggauli istri dalam keadaan haid dan nifas itu enggak boleh. Lah, kalau tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas, boleh enggak? Boleh. Sehingga enggak bisa disamakan dengan menggauli istrinya di lubang kotoran, di tempat kotoran duburnya. Paham enggak? Itu secara mutlak selamanya ya enggak boleh. Kenapa bengong? Paham enggak? Mahum. Jadi mengkiaskan ya antara menggauli istri dalam keadaan haid dan nifas berbeda Jangan disamakan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan menggauli istri, ya, ala duburiha. Ya. Ini gak bisa sama, tidak sama. Karena yang pertama, kalau istri dalam keadaan haid dan nifas, ya memang dilarang waktu itu. Lah ketika bersih, kan jadi ibadah. Jadi boleh. Lah lewat dubur, ya selamanya. Mafhum? Faham, Pak Pri? Harus paham, Pak Pri. Nah, jadi Ibnul Qayyim rahimahullah mengkritik pendapat fuqaha. Nah, ini sama, dikiaskan sama. Enggak sama, beda. Ya, beda ini. Ya, tidak sama. Baik, ini jelinya. Jelinya Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam masalah ini. Fahuwa bimanzilati talawut wa syarbil muskir. Menggauli istri lewat dubur, ya maksudnya lubang kotoran, ya tempat kotorannya, itu seperti talawut homoseksual LGBT. Ya. Dan seperti syurbul muskir, minum khamar yang memabukkan. Apa alasannya disamakan oleh Ibnul Qayyim seperti minum khamar? Karena apa? Orang yang sudah kecanduan seperti itu akalnya hilang. Ah? Mau lubang kotoran atau lubang apa? Lubang buaya? Nah, karena sudah hilang akalnya seperti orang yang minum khamar. Paham gak? Itu penyamaannya. Sudah kecanduan. Hilang akalnya. Mau apapun, na'udzubillah seperti apa? Di negara orang-orang kafir atau di belahan dunia. Bahkan bukan hanya itu saja. Mohon maaf, hewan. Ya, mau sapi, mau apa. Ini sudah hilang akalnya, enggak normal. Mafhum, hewan. Sehingga enggak bisa disamakan antara menggauli istrinya dalam keadaan haid dan nifas itu berbeda dengan menggauli istri di lubang kotoran, di tempat kotoran. Ya. Nah, keluar kotorannya. Itu tidak sama dengan menggauli istri dalam keadaan haid dan nifas. Nah, yang ini ketika tidak dalam keadaan haid dan nifas, maka menjadi apa? Ibadah. Hukumnya balik lagi menjadi mubah. Ini yang pertama. Yang kedua, melalui duburnya itu seperti apa? LGBT. Mafhum? Sehingga jangan disamakan. Pendapat yang mengatakan sama itu apa? Itu tidak benar. Itu tidak benar. Salah. Faham sampai di sini? Mafhum? An-nau' tsani, macam yang kedua, ma aqduhu lillah min nadrin aw halfin billah min yamin aw harramahu lillah thumma arada hillah. Wa syara' Allah subhanahu wa ta'ala bil kaffara wa sammaha tahillatan wa laysat hadhihi al kaffara ma hiya li hadhihi hurmat al-izm bil-hinz kama dhannahu ba'd al-fuqaha fa inna al-hinz qad yakunu wajiban qad yakunu mustahabban wa qad yakunu mubahan wa inna al-kaffara hillun lima aqadah. Seperti antara dia dengan Allah ada ikatan janji. Ya. Maksudnya apa? Demi Allah, kalau saya sembuh, saya akan begini-begini. Atau demi Allah, wallah, saya tidak akan pergi lagi ya bersama fulan. Ternyata pergi lagi. Ini kan melanggar apa? Sumpah, melanggar sumpah. Paham gak? Misalkan dia sakit. Sakit gara-gara bakso misalnya. Sakit dia. Afwan nih, bukan bakso tahu, bukan. Ya, jangan tersinggung dulu. Itu bakso titik, enggak ada tahunya. Ya. Tapi kalau dia sakit, meriang. Langsung dia sumpah tuh. Demi Allah besok enggak makan bakso. Diundang sama Abu Imam. Misalkan, makan bakso. Melanggar enggak sumpahnya? Melanggar, dia melanggar sumpah. Padahal hukum makan bakso boleh enggak? Boleh. Enggak ada yang mengharamkan, boleh. Tapi dia sendiri yang bersumpah enggak mau makan bakso, ya salah sendiri karena udah bersumpah. Dia langgar tuh. Pelanggaran itu berarti apa? Harus ada tebusannya. Paham? Mafhum ada? Hukum asalnya haram apa halal? Halal, bukan haram. Ya. Yang bertekad dirinya sendiri seolah-olah dirinya sendiri yang mengharamkan, seolah-olah. Padahal Allah tidak. Allah menghalalkan. Paham? Mafhum? Dia sendiri yang memberatkan dirinya, menyiksa dirinya dengan janji tersebut. Karena dengan sumpah demi Allah. Paham gak? Nah. Akhirnya apa dia? Makan bakso juga. Untuk menghalalkan itu. Maka tebusannya harus dengan kafaroh. Yang tadinya diharamkan jadi halal. Padahal hukum asalnya apa? Halal. Kafaroh ini bukan menghalalkan baksonya, bukan. Tapi karena apa? Karena dia sudah bertekad, ada apa? Janji, ada kesepakatan. Ya. Sehingga harus dia tebus. Ya. Nah, niatan dia, tekad dia yang tadi yang mengharamkan, maka dia harus tebus dengan kafarah. Ya. Nah, karena yang namanya al-hins itu menggugurkan atau membatalkan sumpah, itu ada yang wajib sifatnya, ada yang mustahab, ada yang mubah. Paham gak? Jadi tergantung kasusnya. Paham? Kafaratul hil, tebusan atau kafarah perkara yang halal dia haramkan, pribadinya sendiri yang mengharamkan, maka apa? Wajib atau mustahab atau mubah. Demi Allah saya enggak bakal main futsal lagi. Tahu-tahu besok diundang main futsal dia. Padahal sebelumnya udah sumpah. Berarti dia harus bayar apa? Bayar kafaroh, tebus kafaroh dengan tebusan. Nah, mafhum? Jadi tebusan itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab, ada yang sifatnya mubah. Tergantung ke perkaranya. Ya, tergantung perkaranya dilihat. Paham sampai di sini? Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, an-na'zal isma takun fi jabira limafat ka kafaratu qatl al-khata' wa in lam yakun hunaka izmun wa kafaratu qatl as-sayd khata'an fa in dhalika min babil jawabir wa na'ul awam min babil zawajir wa na'ul awsat min babil tahillah lima mana'ahu al-'aqd. Jenis yang ketiga. Ketiga dari apa? Jenis yang ketiga dari apa? Dari kafarah. Ya, jangan ngelamun nih. Yang ketiga dari kafarah. Jenis yang ketiga dari pembahasan kafarah. Kafarah yang sifatnya jabirah lima fat. Harus ditegakkan. Karena apa? Luput darinya. Seperti tebusan pembunuhan dalam keadaan tidak sengaja. Membunuh orang gak sengaja. Mati. Atau menyebabkan orang mati. Ya, menyebabkan orang mati, meninggal. Gak sengaja ya tadi. Lempar mangga. Tahu-tahu apa? Nah, meninggal. Nenek-nenek, apa kakek-kakek. Gak ada. Dia niatnya ke mangga, bukan ke nenek-nenek. Bukan. Mau ngambil mangga. Ini kan salah. Khata. Keliru. Ya. Maka tebusan ini, apa? Ditekankan. Harus dibayar. Walaupun, wa in lam yakun hunaka ismun, walaupun enggak ada dosa di dalam hal ini. Kemudian kafaratu qatl as-sayyid khata'an, ya, dia mau berburu, dia ngebidik buruan, ternyata apa, sapi orang yang kena. Dia ngebidik apa? Burung apa? Di hutan misalnya burung apa? Hah? Apa? Perkutut. Tekukur. Taib dia lempar tuh. Dia bidik, dia tembak dengan senapan angin. Qadarullah. Kenanya sapi orang, kambing orang mati. Ini apa? Ditekankan. Harus apa? Ada tebusan. Ya. Nah, ini ditekankan. Harus ada tebusannya. Karena gak sengaja, tetap milik orang. Fa'ina dhalika min babil jawabir. Ditekankan. Ya. Yang pertama, min babil zawajir. Ya, yang pertama apa? Menggauli istrinya dalam keadaan ihram atau di bulan suci, di siang hari di bulan suci Ramadan. Ini zajar, ya, pelajaran supaya enggak ngulangin lagi, ya. Yang awsat, yang pertengahan dari apa? Dia mengharamkan, misalkan bakso, dia mengharamkan yang halal hukumnya, dia haramkan, sumpah. Ternyata dia langgar, maka dia harus apa? Membayar kafarah, tebusan itu. Membayar tebusan itu, ya. Yang kedua itu babnya apa? tahillah lima manahul aqd, menghalalkan yang dia sebelumnya mengharamkan karena ada ikatan akad, ya akad di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus ditebus. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wala yajtami'ul had wa ta'zir fi ma'siyah. Hukuman had dan hukuman ta'zir enggak bisa disatukan. Faham? Orang yang sudah terkena had, orang yang sudah dilaksanakan had baginya, misalkan, misal dia membunuh, dikisos, ditazir ya nggak bisa, atau dia dipotong tangannya had, kemudian ditazir, diasingkan, nggak bisa berkumpul karena sudah apa, sudah terbayarkan dengan apa? Had, dipotong tangannya, sudah. Nggak perlu ditambah ta'zir lagi. Paham? Karena akan memberatkan. Ya, jangan ekstrim, jangan berlebihan di dalam masalah hukuman ini. Karena sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La yajtami'. Ya, nggak akan bisa berkumpul. Kalau sudah ditegakkan had, ya jangan ditazir lagi, jangan diasingkan dalam satu kemaksiatan. Ya, bal in kana fiha haddun uktufiya bi. Kalau dia sudah di had, ada hukumannya, hadnya, ya cukup. Cukup. Ya, cukup. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, uktufiya bi. Cukup, jangan double-double. Karena akan memberatkan, menyusahkan. Ya memang itu maksiat. Ya itu hukum dari Allah seperti itu. Jangan nambah-nambah. Bahkan memberatkan yang lain. Wa illa uktufiya bitazir. Kalau dia tidak ditegakkan had. Misalkan di negara atau di tempat yang memang tidak menegakkan had itu. Tidak dipotong, tidak diapa. Ya maka hukumannya dia diasingkan. Wala yajtami'ul had wal kafara fi ma'siyah. Juga al had dan kafarah enggak akan bisa berkumpul. Misalkan dia udah bayar hak kafarah, udah nebus. Hah? Dalam satu kesalahannya ditegakkan had enggak bisa. Cukup ya. Dia salah satu saja. Balkul ma'asyah fiha had wala kafara fiha. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, setiap bentuk jenis kemaksiatan yang di situ ada hadnya, ya enggak perlu kafara. Jangan double-double. Kasihan orang. Karena itu ketentuan dari Allah. Ya. Fala kafara fiha. Wa ma fi kafara fala hadda fi. Dan setiap kemaksiatan yang di situ sudah ada kafarahnya, maka jangan ditambah dengan had. Dia sudah apa? Memberikan makanan kepada 10 orang miskin. Ya jangan dicambuk. Jangan dicambuk. Oh enggak, bandel nih. Ya namanya manusia. Ya, itu hukuman dari Allah, jangan ditambah-tambah. Sudah cukup-cukup. Karena apa? Berlebihan, ghulu, melampaui batas. Melampaui batas yang seperti itu. Ya enggak boleh, ini juga mengada-ngada. Ya, yang mana salaf tidak pernah melakukan hal itu. Jangan berlebihan. Walaupun masalah hukuman, jangan berlebihan. Wal yajtami'u at-ta'zir wal kafara fil ma'siyah allati la hadda fiha. Sekarang masalahnya, masalah yang lain nih. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sekarang permasalahannya, apakah hukuman ta'zir, pengasingan, ya supaya jera, hukuman jera, apakah bisa berkumpul, dibarengin, dikumpulkan, dengan kafarah tebusan? dalam satu kesalahan dosa yang tidak ada hadnya. Fi wajhan, ada dua pendapat. Ada dua pendapat kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa hadha kal wadhu fil ihram was siyam wal wadhu al haid idza awjabna fil kafarah. Ini seperti kasus orang yang menggauli istrinya dalam keadaan ihram atau dalam keadaan berpuasa. Ya. Atau menggauli istrinya dalam keadaan haid. Ya. Kalau di situ pendapat pertama digabungkan antara kafarah dengan ta'zir. Pendapat yang kedua, yajib ta'zir liman tahaka minal hurmah. Tapi pendapat yang pertama cukup dengan kafarah saja. Pendapat yang kedua, yajib ta'zir, kafarah dengan ta'zir liman tahaka minal hurmah berhukum al-jinayah. Karena kasusnya double. Ya. Kasusnya double. Pasalnya pasal berlapis. Ada juga yang mengatakan la ta'zir fi dzalik, tidak ada ta'zir, pengasingan di dalam hal itu. Iktifaan bil kafarah, cukup dengan kafarah. Li'annaha jabirah ma wa mahiyah. Karena sudah mencukupkan. Baik. Ini juga ya tentunya dikembalikan lagi kepada waliul amr. Waliul amr. Waliul amr. Mafhum? Enggak bisa kita langsung motong tangan orang. Jangan. Faham wah. Antum bakal didatengin sama yang berwajib. Enggak boleh. Wah itu Ustaz Amr kata ngajarin katanya harus di had. Iya. Ini pemerintah ini urusannya. Jangan. Ya. Ini kembalikan lagi kepada pemerintah. Jangan sembarangan. Ya. Nah. Naam. Jadi tetap dikembalikan lagi pada naam waliul amr. Karena negara kita juga memiliki aturan. Dalam artian bukan berarti kita enggak pakai ini. Ya kita pakai. Ya. Naam. Tetapi naam dikembalikan lagi kepada waliul amr. Ada pertanyaan? Sampai di sini. Tayyib wallahu alam bisawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu wa barakatuh.